Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kedua dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang bekal perjalanan menuju negeri akhirat. Perjalanan menuju negeri akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang. Seorang hamba membutuhkan bekal yang cukup agar sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Bekal tersebut adalah takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan hendaklah kalian berbekal. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Al-Baqarah 197. Bertakwa kepada Allah adalah melaksanakan perintah Allah berdasarkan dalil yang sahih dengan niat mengharap pahala dari Allah SWT dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah berdasarkan dalil yang sahih karena takut dengan azab Allah SWT. Orang yang berbahagia kelak adalah orang yang bersabar di dunia ini dan istiqomah untuk mengumpulkan bekal yang cukup bagi perjalanan yang sangat panjang tersebut. Merekalah orang-orang yang tidak akan takut dengan apa yang akan mereka hadapi dan mereka tidak akan bersedih dengan apa yang sudah mereka tinggalkan. Allah SWT berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka beristiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Al-Ahqaf, ayat yang ke-13. Dan orang yang celaka di akhirat adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya selama di dunia. Dan dia lalai dengan hari pembalasan. Allah berfirman, inna ha'ulai yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat yang ada di belakang mereka. Surat Al-Insan, ayat yang ke-27. Semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang kedua ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah-halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Roy. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.